sejak cintamu telah berlalu, berlalu, berlalu. Pernahkah engkau mencoba untuk mengerti aku ini orang yang tiada hati? Kau dengar suci kasihku. Untuk kita kembali lagi, Lepas lepas kau tinggalkan. Mungkinkah kasihmu selalu berseri di sepanjang waktu? Bila ku dengar kata hatiku, kasih mesraku kepadamu. Maukah engkau menemani walau hanya di dalam Jangan.